menasihatkan al-mukhalifin, orang-orang yang menyelisih. Wa kana yansahu salafiyyin birrifqi wallin wa ghadd at-tarf an ba'd al-akhta idza lam takun fi samimil manhaj as-salafi. Beliau menasihatkan salafiyin dengan penuh kelembutan, menasihati mereka dengan lemah lembut. Terkadang beliau menutup mata dari sebagian kesalahan yang dilakukan dan itu tidak menghujam lub daripada manhaj salafi. Ibqa'an ala sahibiha wal'allahu yatanabbah wa yarji' anha. Agar orangnya yang salah ini terus berada di atas manhaj, dan semoga dia bisa tertegur dan bisa kembali dari kesalahan-kesalahan tersebut. Wa yansahu salafiyyin bistikhdamil hikmati fi da'watin nas. Dan beliau memberikan nasihat kepada salafiyyin untuk menggunakan hikmah di dalam mendakwahkan kepada manusia. Allahu Akbar. Salah satu contoh di dalam barakallahu fikum menasihati Ja'far Umar Thalib. Benar-benar sabar, Syekh. Datang ke tempat Syekh di saat itu, diingatkan, dinasihatkan Ja'far. Balik Ja'far ini mengungkapkan nasihat Syekh Robi. Besoknya terjatuh lagi. Jatuh lagi barakallahu fikum. Balik lagi sabar mengingatkan dan menasihatkan. Subhanallah. Demikian barakallahu fikum yang banyak tidak diketahui oleh salafiyin, sehingga sampai kemudian mencela dan mencerca dalam fitnah Ibnu Hadi. Mereka mengatakan, Syekh kok bersabar di dalam mengingatkan Abdurrahman Abdul Khaliq, yaitu sanawat puluhan tahun, tetapi enggak bersabar kepada Ibnu Hadi. Subhanallah, barakallahu fikum. Syekh harus menjawab, ternyata kerusakan Ibnu Hadi terhadap dakwah salafiyah lebih dahsyat dibanding dengan kerusakan Abdurrahman Abdul Khaliq. Iya, kerusakan Ibnu Hadi barakallahu fikum terhadap dakwah salafiyah lebih dibanding dengan kerusakan Abdurrahman Abdul Khaliq terhadap barakallahu fikum dakwah salafiyah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa kullu ma dzakartuhu muwaththaqun wa tsabitun an syaikh hafizahullah. Setiap apa yang saya sebutkan itu terinventaris dengan kuat, kokoh, ya, masih ada dari Asy-Syaikh hafizahullahu taala. Ma'a kulli hadza fal mukhalifun, bersamaan dengan ini sikapnya Asy-Syaikh Rabi terhadap para penyelisih. Tapi bagaimana orang-orang yang ada padanya penyelisihan, ala ikhtilafi masyaribihim, atas berbedanya langkah mereka, tujuan mereka, kemauan mereka, berbeda para penyelisih-penyelisih tersebut. Lam yardau bi syaikh Rabi wala bil manhajil ladhi yasiru alaih. Mereka tidak menerima Asy-Syaikh Rabi dan dengan jalan yang ditempuh oleh beliau di dalam memberikan kritik terhadap orang yang menyimpang barakallahu fik. Wa sadarat minhum ibaratun mizl. Bahkan sampai muncul ungkapan-ungkapan seperti ma'abqaitahum ahad, anda tidak menyisakan lagi seorang pun. Ketika Al-Imam Rabi menjarah orang yang menyelisihi barakallahu fikum manhaj ini, keluar kata-kata ma'abqaitahum, ma'abqaitum ahad, anda tidak menyisakan lagi seorang pun. Atau digelari beliau ulama ul jarh wat tajrih, ulama yang menjarah Barakallahu fikum. Dan ya kalau tajrih ini pokoknya sudah menendang, menyingkirkan, melukai, membabat, celaan yang diberikan kepada beliau. Atau mutasyaddidun, digelari orang-orang yang tasyaddud, keras. Dzakal imamu barakallahu fikum. Wa ghairiha minal ibarat mimma nabazu bihi ulama as-sunnah. Selain itu atau selainnya dari ungkapan-ungkapan yang mereka mencela dengannya ulama ahli sunnah. Faman kana hadha haluhum. Kalau demikian kondisi mereka, kaifa radau an Muhammad bin Hadi waltafu alai haulahu wa qaddamuh. Bagaimana mereka itu ridha terhadap Muhammad bin Hadi, lalu kemudian mengelilingi Ibnu Hadi dan juga mendahulukan Ibnu Hadi, mengangkat-ngangkat dia. Padahal mereka-mereka ini barakallahu fikum sebelumnya orang yang sangat benci kepada Ibnu Hadi, tidak disukai karena berjalan bersama ulama barakallahu fikum di dalam menjarah dan memperingatkan orang-orang yang menyimpang dan menyeleweng. Maka di saat kemudian Ibnu Hadi meninggalkan jalan ulama tersebut, barakallahu fi, orang-orang yang dulu membencinya mulai merapat. Merapat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian diangkat-angkat dan disanjung-sanjung. Nanti disebutkan pada poin yang kedua. Fayatara haliktana al-qawmu biman hajihi fil jarah wa naqdil mukhalif wa'tabaru anna man hajahu wal manhajus salafi. Wahai, bagaimana pendapat Anda? Apakah kaum yang menyelisihi manhaj dan ulama kibar itu merasa puas terhadap manhajnya Ibnu Hadi di dalam menjarah, mengkritik orang-orang yang menyelisih dan menganggap bahwa manhajnya Ibnu Hadi itu adalah manhajus salafi alladhi kana alaihi salafu hadhil ummah? Mereka menganggap manhaj Ibnu Hadi itu adalah manhaj salafi yang berjalan salaful ummah di atasnya. Bersamaan itu, ma'arafdihim li manhaj Syekh Rabi alladhi zakkahul ulama wa'tamaduhu waradau bihi. Sementara mereka menolak manhaj ilmi di dalam menjarah Al-Syeikh Rabi, mereka menolak yang metode menjarah Al-Imam Rabi ini telah direkomendasikan oleh para ulama. Bahkan mereka menjadikan sandaran hasil jarahnya para ulama tersebut. Bagaimana Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muqbil rahimahumullah, Al-Syeikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin. Beliau i'tamad, beliau menjadikan hasil jarahan, artinya jarah ilmiah yang dilakukan oleh Imam Rabi itu menjadi patokan dan sandaran mereka. Barakallahu fikum waradau bihi, dan mereka ridha terhadap Asy-Syeikh Rabi. Ini orang-orang yang menyelisih ini bagaimana dia menerima manhaj jarahnya Ibnu Hadi, sudah disebutkan di depan demikian bentuk jarahnya, lalu mereka tidak menerima jarahnya Al-Imam Rabi yang telah diberikan rekomendasi oleh para ulama, bahkan para ulama menjadikannya sebagai rujukan hasil jarahan beliau dan mereka ridha terhadap beliau. Am ataukah annal qaum mahammuhum Muhammad bin Hadi wala manhajah. Mahammahum Muhammad bin Hadi wala manhajah. Ataukah orang-orang itu tujuannya barakallahu fikum bukan Muhammad bin Hadi dan bukan manhajnya. Wa ma huwa bin nisbati lahum illa wasilatun yarkabunaha lil wusul ila al-ta'ni fil manhaj as-salafi. Tiadalah dia Ibnu Hadi di hadapan mereka-mereka itu sesungguhnya hanya sebagai wasilah, perantara yang mereka tunggangi untuk kemudian menjadi, untuk sampai mencela manhaj as-salafi. Tidak lebih dari itu. Ataukah kaum itu memang mereka tidak berkeinginan kepada Muhammad bin Hadi atau manhajnya? Mereka tahu itu. Akan tetapi mereka jadikan Ibnu Hadi ini bagaikan sebuah tunggangan yang mereka tunggangi untuk sampai kepada tujuan mereka, yaitu mencela manhaj salafi. Khabu wa khasiru. Mereka sangat-sangat merugi. Merugi dan merugi mereka. Wa hadha huwal waqi'. Dan ini memang yang terjadi. Wal haqiqah. Dan sesungguhnya adalah famuwafaqatuhu ibn Hadi la hubban bih. Di mereka mencocoki Ibnu Hadi bukan karena cinta mereka kepada Ibnu Hadi. Fahum kanu yubghidunahu. Mereka sebelum ini sangat-sangat memusuhi Ibnu Hadi, membencinya. Mereka-mereka yang bersembunyi di belakang Ibnu Hadi cocok dengan Ibnu Hadi bukan karena dia cinta kepada Ibnu Hadi. Bukan, barakallahu fikum. Ya. Karena mereka dulu sangat-sangat membenci Ibnu Hadi, wala zalu ala mahum alai, dan mereka terus berada di atas kebencian itu. Lakin lamma khalafa Ibnu Hadi Syekh Rabi'an wa Syekh Ubaidan wa ta'ana fihima, maka di saat Ibnu Hadi menyelisihi Asy-Syaikh Rabi, menyelisihi Asy-Syaikh Ubaid dan mencela keduanya, istaghalla al-mukhalifun hadhihi al-fursah liyuhaqqiqu ma ajazu anhu qabla dhalik. Maka mereka memanfaatkan, para penyelisih itu, kesempatan ini untuk bisa merealisasikan apa yang dulunya mereka tidak mampu untuk mewujudkan. Mau mencela zakal Imam Rabi, barakallahu fikum, apalagi kalau alanan, rahi terang-terangan, mereka enggak sanggup, enggak mampu. Maka di saat kemudian munculnya fitnah Ibnu Hadi ini, semuanya bagaikan jamur di musim penghujan, bermunculan dari Halabinya, dari Ma'barinya, dari Abul Hasan Al-Misrinya, dari Hajurinya, semuanya bergabung untuk kemudian mencela barakallahu fikum dan mencela orang-orang yang berjalan bersama ulama al-kibar. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Faqad jara'ahum Ibnu Hadi. Sungguh Ibnu Hadi telah menanamkan keberanian atas mereka. Keberanian ala ayyudhiru. Untuk mereka menampakkan makanu yukhfunahu. Apa yang dulu mereka sembunyikan. Ibnu Hadi yang membangkitkan keberanian yang ada pada mereka. Min bughdihim wa ta'nihim lil manhajis salafi waliduatihi. Ibnu Hadilah yang telah menjadikan mereka berani untuk menampakkan apa yang dulu mereka sembunyikan dari kebencian dan celaannya terhadap manhaj salafi dan celaannya terhadap para da'i-da'inya barakallahu fikum. Jadi yang mengambil kepentingan dalam fitnah ini adalah para mukhalifun. Orang-orang yang menyelisih. Beliau berbicara skopnya internasional. Ini kejadian yang tidak terjadi di negeri kita ini. Barakallahu fikum. Bergabungnya orang-orang yang menyelisihi. Rahimani wa rahimakumullah, punya penyelisihan di sana. Ada orang yang kasar, kaku, barakallahu fikum, menjara mutasyaddidun, mufrid, bahkan mumayyi' mutasattirun, orang-orang yang menyembunyikan, orang-orang yang loyo dan lembek di dalam bermanhaj rahiman, digabungkan oleh fitnah Ibnu Hadi. Berarti yang mengambil keuntungan adalah haula, mereka-mereka yang mukhalifun. Adapun Ibnu Hadi dengan fitnah yang dikobarkan hanya sebagai tameng saja buat mereka. Barakallahu fikum. Ini perkara yang pertama, bahwa mereka menjadikan Ibnu Hadi sebagai tameng untuk kemudian mencela. Upaya-upaya mereka bagaimana? Nanti disebutkan olehnya bagaimana dia membangkitkan emosional kecintaan terhadap kepemimpinan, diangkat, dijadikan kepala, dijadikan ini kan cara-cara ahlul bid'ah, para penyelisih, untuk kemudian menjatuhkan seseorang. Barakallahu fikum. Al-amru tsani, perkara yang kedua, anna Muhammad bin Hadi huwal khasirul akbar fi hadhil fitnah. Muhammad ibnu Hadilah yang paling merugi di dalam fitnah ini. Fa innal mutaammila li hali Muhammad bin Hadi ma'a atba'ihi fi hadhil fitnah yatasa'alu ibtida'an. Bagi orang yang mengkaji, mendalami, mempelajari tentang kondisi Muhammad bin Hadi dan para pengikutnya di dalam fitnah ini. Yatasa'alu ibtida'an. Dia akan bertanya pertama kali. Apa kira-kira yang muncul pertanyaannya? Fayaqul, ya tara, mayyattakhid min matiyatin lil wusul ila ma'aribihi. Siapa sesungguhnya yang akan mengambil keuntungan untuk sampai kepada tujuannya atas jalan yang sekarang ini? Siapa? Siapa yang mengambil keuntungan? Barakallahu fikum. Siapa? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahuwa Muhammad ibnu Hadi. Apakah yang mengambil keuntungan sampai kepada tujuan-tujuannya adalah Muhammad bin Hadi yang ditimpakan, yang diuji cinta kepada kepemimpinan? Waqad wajada fil mukhalifin atba'an lahu. Dan sekarang satu catatan penting yang disebutkan oleh Syekh Ubaid, ya, termasuk di antara menimpa Ibnu Hadi adalah ubtuliya bihubbiz za'amah. Dia diuji untuk kemudian cinta za'amah, kepemimpinan. Sekarang, apakah yang mengambil keuntungan itu Ibnu Hadi? Coba kita lihat. Wajada, sungguh dia memang telah menemukan dari para penyelisih atba'an, pengikut-pengikut. Dulu orang-orang yang dijarahnya ngikut dia. Ya. Sungguh dia Ibnu Hadi telah menemukan dari para penyelisih-penyelisihnya itu atba sebagai pengikutnya. Atba'an lahu, sebagai pengikut. Liyatara'as alaihim, untuk kemudian menjadikan dia kepala. Ya, orang tertinggi. Watayataza'amahum, dan menjadikan dia orang yang paling atas. Wayakunu bihadha qad wasala ila mubtagahu. Walau ala hisabi darbil manhajis salafi wa ta'ni bihamalati. Apakah dengan ini dia Ibnu Hadi sudah sampai kepada tujuannya, cinta ketenaran dan kepemimpinan, walaupun dia harus memukul manhaj salafi dan mencela para pembawa manhaj ini? Apa dia dikatakan diuntungkan dengan fitnah ini? Barakallahu fikum. Dia menjumpai bahwa orang-orang yang menyelisihinya dulu dan yang dia telah mentahdirnya menjadi pengikutnya. Apakah ini sebuah keuntungan bagi dia dijadikan sebagai pemimpin oleh orang-orang barakallahu fikum yang menyelisihi? Am ataukah anna ulaikal mukhalifin humul ladzi istakhdamu Muhammad ibnu Hadi li syuhratihi wa qurbihi minal ulama faja'aluhu kabsha fida'in liyadribu bihi al-manhaj as-salaf wa manhaj al-jarh wa ta'dil wa imamahu fi hadzal 'asri al-syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Ataukah orang-orang yang menyelisihi itu memanfaatkan Muhammad bin Hadi karena ketenarannya dia Ibnu Hadi, ya, karena dekatnya dia dengan para ulama, lalu mereka jadikan Ibnu Hadi kabsh fida, ya, kabsh fida'in, menjadikan Ibnu Hadi kabsh fida, ya, ya, kabsh dalam cerita Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di saat kemudian akan menyembelih putranya. Apakah dia akan menjadi kabsh, ya, sebagai tebusan, sebagai barakallahu fikum tebusan? Kabsh itu apa kita artikan? Hah? Domba, ya, ya, barakallahu fikum, sebagai domba tebusan untuk mereka memukul dengan Ibnu Hadi tersebut manhajus salafi dan manhaj al-jarh wa ta'dil dan imam jarh wa ta'dil di masa sekarang ini Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala alladhi fadhaha al-hizbiyyin wa ahli al-ahwa wa hataka suturahum wa aqadha madaji'ahum fakadu lahu makidatan kabiratan wa makaru bihi makran kubbara fa'atau bi Muhammad bin Hadi wa ja'aluhu wajihatan lahum liyatamakkanu min bassi thumumihim mutatarrisina bihi za'imina ad-difa' anhu fa idza wasalu ila ma yuridun nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Kata beliau, ataukah barakallahu fikum yang sampai ketujuan itu adalah para penyelisih yang mereka menggunakan Muhammad bin Hadi karena ketersohorannya, karena dekatnya dia dengan ulama, mereka jadikan sebagai kibas tebusan untuk kemudian memukul manhaj salafi, memukul manhaj jarh wa ta'dil, memukul imam al-jarh wa ta'dil, yaitu Asy-Syaikh Rabi hafizahullah, yang telah membongkar, yang telah menjelekkan, artinya menjelaskan kejahatan hizbiyyin, ahlul ahwa, membongkar tabir-tabir mereka, dan juga menggoyangkan tempat tidur mereka. Oleh karena itu, mereka melakukan tipu daya, membuat fakadu lahu makidatan kabira. Mereka lakukan tipu daya yang besar dan makar yang sangat besar terhadap Asy-Syaikh Rabi. Mereka datang kepada Muhammad bin Hadi dan dia jadikan sebagai tujuan buat mereka agar mereka ini mampu untuk menebar racun mereka dengan bertameng dan menjadikan zaimin bertameng di belakangnya Ibnu Hadi menyangka bahwa di mereka telah membela Ibnu Hadi. Kalau nanti sampai kepada tujuan mereka, apa yang mereka inginkan, dibuang Ibnu Hadi di belakang punggung mereka. Atau nah ini yang akan mengambil manfaat. Alladhi tadillu alaihi al-qara'in anna al-khasira al-akbara fi hadhil fitnah wa Muhammad bin Hadi. Mana yang merugi sekarang? Yang merugi Ibnu Hadinya atau para penyelisih yang sudah demikian upaya-upaya dia menjadikan Ibnu Hadi, maaf-maaf kalau bahasa kasarnya ya, barakallahu fikum, sebagai tumbal untuk sampai ke tujuannya, yaitu menyerang barakallahu fikum al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala. Maka berdasarkan bukti-bukti, maka yang merugi paling besar di dalam fitnah ini huwa Muhammad bin Hadi. Falam yahsul lahu syai' mimma yurid. Tidak sampai kepada apa yang dia inginkan dan dia maukan. Minazza'amah, dari ya kepemimpinan, awis syura, dari ketenaran. Kalau dulu masya Allah salafiyin, apalagi di Indonesia ini, ya, menghormati dan memuliakan Ibnu Hadi karena dia berjalan bersama para ulama barakallahu fikum. Maka di saat kemudian, tadi sudah kita sebutkan salah satu ucapan Asy-Syaikh Ubaid, ubtuliya bihubbi za'ama, dia dicoba, diuji karena cinta kepada kepemimpinan barakallahu fikum. Nah, sekarang dengan fitnah ini, apakah Ibnu Hadi sampai kepada apa yang dia maukan? Dari orang yang menginginkan ketersohoran dan kepemimpinan, bal qadin qalabat alaihi wa waqa'a fil qati wa asbaha mutakhaffiyan mudafian an nafsihi ba'dama kana muhajiman lisalafiyyin mujahiran fi ta'nihi bihim. Bahkan sebaliknya terjadi. Dia terjatuh, sampai terjatuh di dalam menuduh seseorang berzina barakallahu fikum. Akhir. Sampai kemudian dia, ya, mutakhafian, sembunyi. Lalu yang ada adalah membela diri. Barakallahu fikum. Mana dia? Mana ketersohorannya? Mana kemasyhurannya? Akan disebutkan dia masyhur itu karena apa dulunya. Akan disebutkan oleh beliau sebagai penutup yang disampaikan oleh penulis. Bersembunyi setelah dia terang-terangan menghujam salafiyin. Ya, mencela mereka. Wa kana yaqul. Bahkan dia mengatakan, sa'akhudhuhum wahidan wahidan. Saya akan ambil mereka satu persatu. Mana dia? Mana dia? Barakallahu fikum. Setelah dia mencela, menghabisi di satu rumah Allah Azza wa Jalla. Mana? Dia ingin mengambil satu persatu itu mana? Tidak terbukti. Barakallahu fikum. Kalau dia punya dalil dan hujah di dalamnya, ya, sebagaimana yang telah diminta oleh para ulama terhadapnya, dia akan mampu. Tapi tidak mampu. Barakallahu fikum. Wa asbaha yaqul utrukuhum. Sampai terakhirnya dia mengatakan, tinggalkan mereka. Ditanya, Anda bebas enggak dari hukuman dari mahkamah? Utrukuhum. Utrukuhum. Tinggalkan mereka. Cuma itu yang bisa dijawab. Mana satu persatu yang dijanjikan, yang sudah tersebar ke seluruh dunia, akan diambil satu persatu, akan dibongkar? Tidak ada. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walisanu halihi yaqul. Sesungguhnya dia akan mengungkapkan, la qibala li bihim. Aku tidak punya kemampuan untuk menghadapi mereka. Ini ucapan lisannya, aku enggak punya kemampuan untuk menghadapi mereka. Setelah dia teriak untuk mengambil satu persatu, mencomot satu persatu, membongkar satu persatu, enggak juga terlaksana. Maka sesungguhnya sampai fitnah hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Nah, lisanu halihi seolah-olah mengatakan, la qibalali bihim, aku enggak punya kemampuan menghadapi mereka. Aman yastati, siapa yang mampu munatahatal jabal imam al-jarh wa ta'dil? Siapa yang mampu untuk kemudian menanduk gunung al-imam al-jarh wa ta'dil? Siapa? Ini barakallahu fikum yang sering kita dengar di majlis Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Di saat Al-Hizbiyun berupaya untuk menjatuhkan, merendahkan Imam Muqbil Ibn Hadi. Ya. Kita mau kemudian menanduk gunung batu. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang yang jadi persoalannya, dengan apa dia tampil bagikan gunung yang menjulang tinggi? Apakah karena dia mencari kepemimpinan, lalu kemudian diangkat, lalu menjadi seseorang, ya bagikan gunung barakallahu fikum, ditabrak dan dilabrak? Atau dari mana kedudukan besar yang dia dapatkan akan disebutkan olehnya? Walakin gharrahu kalamul muftunin mithla mazmu mithla bazmul wal anjari wa da'i utaybah wa ghairihim gharraru bihi wa munawwihun bizza'amati wal masyikha. Akan tetapi telah menipu Ibnu Hadi ucapan-ucapan tukang fitnah seperti Mazmul, Al-Anjari, kemudian Utaibi, dan selain mereka. Mereka menipu Ibnu Hadi dan terus mengiming-imingkan kepemimpinan dan kedudukan masyikhah, yaitu syekh yang terkenal. Wa kanal azal amru yahaq wa yudabbir munzaman min kibalil kazzabin wal fattanin. Perkara ini memang telah berhembus barakallahu fikum mulai jauh sebelumnya dari sisi para kadzabin wal fattanin, para pendusta dan para tukang fitnah. Waqad wafaqa ma inda Muhammad bin Hadi min hubbin lizza'amah fadafa'uhu ila ta'an fi tullabil ilm wal ulama. Waqad wafaqa ma inda Muhammad bin Hadi, ternyata keinginan mereka untuk mengangkat, mengeluk-elukan. Kan begini, kejahatan yang terkadang sulit terbaca. Ada orang yang ingin, ya, bagaimana, ini punya kepentingan. Bagaimana dia mengadu. Wah, diangkat, di ini, di... Pokoknya sudah. Sampai kemudian terkait dengan persoalan hidupnya. Dilancarkan, dibiayai, di ini, di itu. Yang penting, dia akan bisa. Ya. Ini orang-orang fattanin, kadzabin, kata beliau barakallahu fikum, terus ya mengangkat, mengangkat, mengangkat, sampai ternyata muwafaqah, cocok dengan apa yang ada pada Ibnu Hadi, ingin cinta kepada kepemimpinan. Pada fa'uhu ila ta', lalu mereka-mereka ini menjerumuskan Ibnu Hadi untuk mencela para tulabil ilm. Sudah disebutkan di depan. Yang dicela oleh Ibnu Hadi itu adalah murid-muridnya. Orang yang memuliakan, menghormati, mengagungkan, mendengar suaranya. Itu yang kemudian ya dicela habis-habisan. Karena tadi dibombong, terus diangkat, diangkat, diangkat. Nah, ternyata pengangkatan ini, maaf-maaf, cocok dengan apa yang ada pada Ibnu Hadi. Ketemu. Maka inilah yang mendorong dia untuk mencela para tulabul ilm, para penuntut-penuntut ilmu, bahkan ulama'nya. Wataskitihim, dan menjatuhkan mereka. Wataskitil manhat alladhi, dan menjatuhkan manhat yang telah kasyafah, membongkar ru'usa ahlil bida'i wa bayyana manahijahumul mu'wajah. Yaitu menjatuhkan manhat, di antara manhat al-jarah wa ta'dil, yang telah membongkar pentolan-pentolan ahlul bida' dan menjelaskan manhat-manhat mereka yang bengkok. Wa ma Muhammad bin Hadi illa halaqah fi silsilati hadihil mu'amarah al-kabira ala sunnati wa ahliha. Maka tiadalah Muhammad bin Hadi itu melainkan satu dari lingkaran mata rantai. Tiadalah Muhammad bin Hadi itu melainkan satu mata dari mata-mata rantai yang semuanya ini bersatu untuk kemudian memusuhi sunnah dan orang-orang yang berada di atas sunnah. Falaitahu yatanabba yantabi. Aduhai, sekiranya Ibnu Hadi mau mengingat, wa yakbalu nasnushan nasihin, menerima nasihat para penasehat kepada dia, wa ya'rif su'a man haulahu mimman gharrara bih, ya, dan wa yakbal nushan nasihin lahu, dan mengetahui orang-orang yang berada di sekelilingnya, orang-orang jelek yang telah menipu dia. Walaitahu yudriku biyakinin annal qabula biyadillah fahuwa alladhi yaj'alu laka mahabbatan fi qulubil ibad. Aduhai, sekiranya Ibnu Hadi telah kembali dalam keyakinannya bahwa yang penerimaan di hati-hati hamba itu di tangan Allah. Allahu Azza wa Jalla yang menjadikan buat engkau, wahai Ibnu Mahadi, kecintaan di dalam hati-hati hamba-hamba Allahu Azza wa Jalla. Allah yang menanamkannya. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan lahum pada mereka adalah wudda, orang yang disayangi dan dicintai. Wallahu ja'ala wa'ala huwa wahdahu alladhi yaj'alu laka wa likalamika qabulan wa nufudan ila qulubil ibad. Dan Allahu Azza wa Jalla satu-satunya yang telah menjadikan ucapanmu, wahai Ibnu Hadi, diterima dan menancap, merasuk dan diamalkan, menancap di hati-hati hamba. Allah yang memasukkan satu-satunya. Tentu ini peringatan barakallahu fikum. Rekomendasi siapapun tidak akan berguna dan bermanfaat kalau amalan kita menyelisihi manhajus salafi. Atau sebaliknya, mau dimusuhi oleh siapapun juga, mau dicela dan dihabisi, selama seseorang itu berada di kelurusan manhaj ini, la yadurruh, tidak akan membahayakan dia. Karena yang mengangkat Allah, sebagaimana yang akan menurunkan dan menjatuhkan Allahu Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Maka diingatkan, dinasihatkan oleh penulis. Ya aduhai, sekiranya Ibnu Hadi itu kembali dalam sebuah keyakinan bahwa penerimaan itu ada di tangan Allah. Dia Allah yang menjadikan kecintaan kepadamu di hati-hati hamba Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allahu Azza wa Jalla satu-satunya yang telah menjadikan ucapanmu itu diterima, merasuk ke dalam hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa yang terjadi? Ditinggalkan oleh salafiyin. Siapa yang menjadi pembela-pembelanya? Antum tadi sudah disebutkan dalam taraf internasional, ini para pembela-pembelanya. Antum bisa lihat orang-orang yang ada di Indonesia ini. Antum lihat, barakallahu fikum, siapa yang menjadi pembela-pembelanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari Halabi ada, dari apa namanya, ikut nimbrung, dari apa Hajuri ikut nimbrung, dari Ma'bari ikut nimbrung, wah, wujud semuanya. Siapa yang disikat? Ustadz-ustadz antum, barakallahu fikum, yang ada di Indonesia. Setelah dia nyikat para ulama'nya, dihabisi barakallahu fiik masyayikhnya ulama dan masyayikh, dihabisi ustaz-ustaz antum, tidak ada yang tersisa, semuanya su'afiqah. Ya, semuanya su'afiqah. Jadi maaf, menurut mereka antum murid-murid su'afiqah, terus apa sih dinamakan antum yang pas? Antum murid-murid su'afiqah, apa nama yang pas yang antum diberikan oleh dalam bahasa mereka? Hah? Ustaz Abu Salim. Lah guru-gurunya sok afiqah, terus muridnya piye? Hah? Sok afiqah juga. Barakallahu. Maaf, mereka kasihan sama antum. Kasihan karena belajar sama sok afiqah. Mereka belajar sama orang-orang pintar, hebat-hebat. Orang-orang yang manhajnya zen. Iya, sementara antum belajar sama so'afiqah. Mereka kasihan sekali. Kasihan melihat antum barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau menjelaskan untuk kemudian menambah faedah. Tidak apa-apa, kita langsungkan sambil kita selesaikan. Fafi sahih Muslim rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, hadis Nabi yang sangat-sangat kita harapkan ada pada diri kita. Iya. Kata beliau, "Annallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang, dia memanggil Jibril, Subhanahu wa taala memanggil Jibril lalu mengatakan, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Qala fa yuhibbuhu Jibrilu, lalu kemudian Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Thumma yunadi fis sama'i fa yaqul, lalu kemudian Jibril memanggil di langit. Fa yaqul, kemudian berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama'i. Lalu kemudian Jibril memanggil di langit lalu mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintailah ia. Maka Allah mencintai, atau mereka penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Catatannya ini dia. Summa yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian diletakkan pada orang itu penerimaan di muka bumi. Wa idza abghadha 'abdan, apabila dia memarahi atau marah terhadap seorang hamba, Allah benci terhadap seorang hamba, da'a Jibril fayaqul, ini ubghidhu fulanan fa abghidhu, fayubghidhu Jibril, thumma yunadi fi ahli samai, innallaha yubghidhu fulanan fa abghidhu, qala fayubghidunahu, thumma yudha'u lahul baghdha'u fil ardi. Apabila Allah mencintai seseorang, membenci seseorang, Allah memanggil Jibril lalu berkata, sungguh aku telah membenci orang ini, maka bencilah ia. Maka orang itu dibenci oleh Jibril. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit lalu memberitakan, sesungguhnya Allah membenci orang ini, maka bencilah ia. Maka penduduk langit membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Setelah itu diletakkan di muka bumi ini dalam kondisi dibenci. Nas'alullah salamatul afiyah. Kata beliau, fahadihil umur al-imamah fid din wa mahabbatul khalki lak wa qabuluhum lak wa likalamik ta'ti bisidqi ma'allah wa ikhlasil amalillah la bitta'ni fis salafiyyin wa muhawalati isqatihim bil buhat wal zulm wal udwan. Perkara-perkara kepemimpinan dalam agama ini dan kecintaan makhluk terhadapmu, wahai Ibnu Hadi arahnyannya, dan mereka menerima engkau dan ucapan-ucapanmu, wali kalamik, di saat engkau jujur bersama Allah, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dengan mencela salafiyin, tidak dengan berupaya menjatuhkan mereka dengan mencela, berbuat zalim, menampakkan permusuhan, falan tartafiya bimithli hadhil asalib ghairi syar'iyyah. Anda tidak akan terangkat dengan cara-cara yang tidak syar'iin. Bal tan khafidu bahkan Anda akan jatuh. Kenyataan telah membuktikan bahwa ya, Anda akan jatuh. Wal waqi' syahidun ala dzalik. Kenyataan telah menjadi saksi atas itu. Ibnu Hadi tidak sampai kepada apa yang dia inginkan dan maukan. Beliau ingatkan bahwa kepemimpinan di dalam agama, kemudian kecintaan makhluk kepada engkau, mereka menerima ucapan-ucapan engkau di saat engkau mendatangi pintu kejujuran bersama Allah, keikhlasan karena Allah, tidak dengan mencela salafiyin, berupaya menjatuhkan mereka, kemudian mengada-ngada, zalim, menampakkan permusuhan. Anda tidak akan terangkat dengan langkah-langkah yang tidak syar'i ini, bal akan menjatuhkan engkau. Nas'alullah ayyubashshirana fi dinina wa yarzuqana as-sidqa wal ikhlasa fil qawli wal amal innahu jawadun karim. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Katabahu Abu Hisam Mahmud Yusuf Az-Zubai Az-Zawba'i pada tanggal 6 Rabi'ul Tsani 1441. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang disampaikan di dalam membaca risalah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita taufik dan hidayahnya sampai kita bertemu dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله تفضلوا بارك الله فيكم سبحانه